Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في دين رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan pembacaan kitab Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, melanjutkan matan dari Sahih Bukhari. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Bishr ibn Sari قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي ويؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقر. وقال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. Disebutkan dalam hadis yang pertama ini secara singkat, kita langsung sebutkan dari tabi'inya. Ani ibn Abi Mulaika, nama beliau adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika. Abu Mulaika namanya Zuhair. Bin Abdullah bin Jad'an Al-Qurashi At-Taimi. Ibnu Abi Mulaika namanya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika bin Abdullah bin Jad'an Al-Qurashi At-Taimi. Kunyatuhu Abu Bakar. Wa yuqalu Abu Muhammad Al-Makki Al-Ahwal. Beliau termasuk tabaqah yang ketiga dari kalangan tabi'in. Wafat sekitar tahun 117 Hijriah. Nama beliau banyak dijumpai di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dan yang lainnya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan, beliau ini seorang yang thiqatun faqih, orang yang fiqah, terpercaya dan ahli fikih. Qala, qalat Asma. Asma yang dimaksud di sini adalah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dari seorang ibu yang bernama Qutailah bintu Abdul Uzza Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau dari tabaqah yang pertama jelas dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Fahiya syaqiqatu Abdullah bin Abi Bakar, saudara kandung dari Abdullah bin Abi Bakar. Saudara kandung itu seayah dan seibu. Saudara seayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu ayah beda ibu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau ditengok siapa saja putra-putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, maka di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Asma, ada pula Abdurrahman. Adapun Abdurrahman satu ayah beda ibu lagi. Disebutkan ibu dari Abdurrahman bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman bintu Amir. Ini yang saudara kandung dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Satu ayah, satu ibu. Kalau Abdullah dari sekandung dengan Asma. Ada lagi putra beliau yang bernama Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar. Ini dari istri Abu Bakar yang bernama Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Kemudian ada Ummu Kulthum. Ini dari istri beliau, istri Abu Bakar, yang bernama Habibah bintu Kharijah. Di antara putra-putri sahabat Abu Bakar dari ibu yang berbeda-beda. Waqala Dzahabi al-Asma atau Asma radhiyallahu anha akhirul muhajirat wafatan. Beliau termasuk sahabat yang terakhir wafat dari kalangan muhajirat, orang-orang yang hijrah dari kalangan sahabat wanita. Waqala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala hawdhi an tajru man jaritu alayya fayukhadu binasin min duni faaqulu ummati fayuqalu la tadri mashaw ala alqahqara. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ana ala hawdhi antaziru man jaritu alayya. Aku nanti pada hari kiamat ada di depan telagaku menunggu orang-orang yang hendak mengunjungiku pada hari kiamat nanti. Ini satu kejadian dari sekian kejadian setelah kiamat kubro. Fayukhadu binasin min duni. Maka ada sebagian manusia yang diambil setelahku. Dalam beberapa konteks hadis diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'akulu ummati. Maka Nabi pun berseru, itu umatku ya Allah. Fayuqal la tadri masyau alal qahqara. Dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Masyau alal qahqara. Mereka menjalani kehidupan namun ternyata mundur ke belakang dari keislamannya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namanya qahqara itu adalah ar-ruju' ila wara wajhihi ilaika idza dhahaba ank. Mundur ke belakang dalam keadaan posisi wajahnya masih menghadap. Dalam keadaan posisi wajahnya masih menghadap, mundur ke belakang. Kalau saya menghadap kiblat misalnya, itu berarti wajahnya tetap menghadap kiblat, maka posisinya dia jalan mundur ke belakang. Gambarannya dalam hadis yang lain, mereka melakukan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama, atau yang disebut dengan istilah bid'ah. Faqala ibnu Abi Mulaikah, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ibnu Abi Mulaikah berdoa, disebutkan di sini dalam periwayatan. Yang menyebutkan ini murid dari Ibnu Abi Mulaikah. Faqala Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sungguh kami berlindung kepadamu. An narji'a ala aqabina, jangan sampai kami berpaling dari belakang kami. Au nuftan, atau terfitnah, keluar dari agama ini. Waqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awanah, an Mughirah, an Abi Wa'il, qala Abdullah, qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum 'alal hawdi, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaytu launawilahum uqtulujuduni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Hadis yang kedua disebutkan dari Abu Wa'il, nama beliau Syaqiq bin Salama al-Asadi al-Kufi, berasal dari Kufah. Min kibari tabi'in, masuk tabi'in kibar, tokoh tabi'in dari tabaqah yang kedua. Kalau ada istilah tabaqah ini, maksudnya tingkatan yang diistilahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, satu kitab indeks rawi. Sebutkan nama-nama rawi yang ada dalam kitab-kitab yang enam Kutubus Sittah. Nah, beliau termasuk tabaqah yang kedua dari kalangan tabi'in, murid-murid sahabat. Wafat beliau pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nama beliau banyak dijumpai dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, dan yang lainnya. Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan beliau orang yang thiqah, yang terpercaya, sehingga periwayatan beliau pun diterima. Qala Abdullah di sini yang dimaksud adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat yang mulia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum 'alal hawdi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Aku nanti akan berdiri di depan telagaku. Kemudian ada kalangan laki-laki yang dijauhkan dariku di antara kalian. Hatta idza ahwaitu launawilahum uqtulijuduni. Ketika aku hendak menyambut mereka, ternyata mereka diusir dari telagaku. Fa'aqulu ay rabbi ashabi. Maka aku pun mengatakan, ya Allah, itu adalah sahabat-sahabatku. Yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Yaqub bin Abdurrahman, an Abi Hazim, qala sami'tu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu yaqul: Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ana faratukum 'alal hawdi, faman waradahu shariba minhu, wa man shariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. La yuridu 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum. Qala Abu Hazim: Fasami'ani Nu'man bin Abi Ayyas wa ana uhadithuhum hadha. Faqala: Hakadha sami'ta sahlan? Faqultu na'am. Qala: Wa ana ashhadu 'ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu yazid fihi. Qala: Innahu minni. Fayuqalu: Innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Fa'aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Disebutkan dari Abu Hazim, Abu Hazim nama beliau Salamah bin Dinar Al-A'raj Al-Madani, berasal dari kota Madinah atau tinggal di situ. Beliau termasuk tabaqah yang kelima min sigharit tabi'in, di kalangan tabi'in sigar. Nama beliau juga banyak dijumpai dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Al-Hafidz menyebutkan beliau termasuk seorang yang thiqatun abidun, thiqah, terpercaya dalam periwayatan, abid, ahli ibadah. Waqala al-Imam Adz-Dzahabi: Al-Imam ahadul a'lam. Beliau termasuk imam dan tokoh dari kaum muslimin. Thiqah. Lam yakun fi zamanihi mislu. Tidak ada yang setara dengan beliau. Qala sami'tu Sahal bin Sa'ad. Dikatakan aku pernah mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk kalangan sahabat yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi, kata sahabat Sahal, bersabda. Aku pernah mendengar Nabi bersabda. Ana faratukum 'alal hawd. Faman waradahu syariba minhu. Ku akan menunggu kalian di hadapan telagaku. Barang siapa mengunjungi telagaku atau telaga tersebut, ia pasti akan meminum air dari telaga tersebut. Waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abadan. Barang siapa minum dari telaga itu, maka ia tidak akan pernah kehausan selamanya. La yaridu 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan ada suatu kaum yang juga mengunjungi telagaku atau telaga tersebut. A'rifuhum wa ya'rifuni. Saling mengenal antara aku, kata Nabi, dengan mereka. Aku kenal mereka, mereka juga mengenalku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Namun diberi penghalang antara aku dengan mereka. Tidak bisa ketemu. Kata Abu Hazim, Fasami'ani Nu'man bin Abi Ayyas, wa ana uhadithuhum hadha. Nu'man bin Abi Ayyas mendengar dariku. Ini penjelasan tentang periwayatan itu, bahwasanya Nu'man mendengar dari Abu Hazim. Mendengar, ini salah satu metode terkuat dalam periwayatan hadis. Si fulan mendengar, istilahnya memang itu benar-benar periwayatan yang dianggap sah. Beda dengan lafaz an, kalau dijumpai misal dengan bentuk an Abi Hazim, itu ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan dengar dari orang lain tapi tidak disebutkan orang lain di situ. Nah, tapi kalau disebutkan misal dengan lafaz yang jelas sami'tu, aku mendengar, Itu lafad-lafad sharih yang jelas menunjukkan bahwasanya si rawi benar-benar mendengar hadis tersebut dari gurunya, berhadapan langsung dalam satu majelis misalnya, atau bicara empat mata kemudian mendengar hadis tersebut, dan seterusnya dari berbagai macam kemungkinan pendengaran dengan anggota tubuh yang bernama telinga. Wa ana uhadithuhum hadza. Waktu itu aku menyampaikan hadis ini. Faqala hakadha sami'ta Sahlan. Maka kemudian Nu'man bertanya, apakah engkau mendengar hadis ini dari sahabat Sahal? Qultu na'am. Ini salah satu bentuk klarifikasi. Apakah benar engkau mendengar hadis ini dari sahabat Sahal? Ingin memastikan. Maka dijawab, na'am. Iya, saya mendengar dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa ana ashadu ala Abi Sa'id al-Khudri. La sami'tuhu yazidu fihi. Dan aku pun bersaksi atas Abu Sa'id al-Khudri, di mana aku mendengar tambahan dari beliau dalam lafaz hadis itu. Qala innahu minni. Nabi menyatakan itu yang diusir dari telaga Nabi termasuk bagian dari umatku, kata Nabi. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka telah merubah agamanya sepeninggalmu. Fa'akulu suhkan suhkan liman badala ba'di. Maka aku pun katakan, pergilah orang-orang yang mengganti agama sepeninggalku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penjelasan dari hadis-hadis ini insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Namun sekilas kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Sebagaimana Rasul mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Memperingatkan kita dari perkara baru dalam agama. Jangan kita membuat satu perkara baru dalam agama yang diyakini itu sebagai satu ibadah, mendatangkan satu pahala. Ini adalah sebuah amal soleh, namun ternyata dia adalah landasan yang benar, yang sah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan kaum muslimin dari perkara-perkara baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah, yang mengantarkan kepada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.